dan rinduku menari bersama cahayamu. Rangkuman cerita tertulis ukiran jiwaku setia memeluk di senjamu. Bisik angin menyapa hati, sampaikan rinduku menari bersama cahayamu. Rangkuman cerita tertulis ukiran jiwaku setia memeluk di senjamu. Ya Allah, kiran jiwa.